make your speakers bang. your speakers bang. up everybody for Randy Rumengan Remix. Oh, yang orang mabuk. kita kripe setelah Remax. Remix.